Mitra bisnis, hasil Pilpres menurut Quick Count beberapa lembaga survei memenangkan satu pasangan, namun ada juga versi lembaga survei lainnya yang memenangkan sebaliknya. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat politik J. Kristiadi. Pak Kris, apa komentar Anda melihat hal ini? Jadi, kenapa kok perbedaan Quick Count ini kemudian menjadi memanaskan situasi? Karena yang memanaskan situasi bukan karena Quick Count, tapi yang memanaskan situasi adalah pertarungan Pilpres yang sudah kehilangan roh politiknya. Apa roh politik Pilpres itu? Roh politik Pilpres itu kalau setiap kubu ini ya tidak hanya memenangkan capresnya, tapi yang dimenangkan adalah kemauan rakyat. Bahwa rakyatlah yang harus menjadi pemenang otentik dari pertarungan Pilpres ini. Nah, itu sudah tidak ada. Karena apa? Karena yang muncul adalah negatif campaign yang kalau saya katakan itu masih bisa ditolerir, tapi kalau yang namanya black campaign yang sudah begitu masif, tersistematik, itu luar biasa. Dan juga pidato-pidato yang sangat demagogik, pidato-pidato yang seakan-akan mau melawan, mencari lawan yang abstrak, lawan-lawan yang pokoknya orang asing dan segala macam semua itu. Dan kemudian juga seakan-akan menegaskan bahwa politik itu sekarang adalah politik hitam putih, politik lawan dan kawan. Yang semua itu sebetulnya sudah tidak lagi memberi kesempatan hadirnya roh bahwa politik itu bukan musuh-musuhan, bukan lawan dan kawan. Politik itu adalah bagaimana kebersamaan itu dirayakan, bagaimana menghargai semua perbedaan untuk hidup bersama dengan baik, bagaimana melakukan kompromi-kompromi terhadap cita-cita yang akan digunakan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat. Itu yang penting, itu yang tidak ada roh itu. Sehingga perbedaan-perbedaan yang sebenarnya bisa diselesaikan akademik ya secara etis, yang saya kira sekarang Terhappy akan memanggil unsur-unsur yang melakukan polling untuk dimintai keterangan dan akan di semacam diusut siapa yang melanggar etik daripada prinsip-prinsip dan metodologi dari polling itu sendiri. Terhappy mau membedah itu, bagaimana metodologi mereka, ya kan, itu saya kira penting sekali. Kecuali di bidang metodologi, ya kan, itu juga bisa dibedah data-data yang masuk, data-data mentah yang masuk seperti apa. Inilah yang menjadi otoritas kemenangan abad Terhappy sebagai lembaga yang mereka bikin bersama untuk bisa menjaga etik daripada para surveyor-surveyor ini. Jangan kemudian surveyor menjadi alat instrumen politik. Tapi terus terang, saya sendiri pribadi percaya kepada yang 8 itu karena saya mengenal dengan baik dan ada rekam jejak ya dari mereka-mereka itu yang menurut saya pribadi, saya percaya kepada mereka yang 8 ini. Nah, ini saya kira yang sangat mengkhawatirkan seperti itu. Karena bahkan akhirnya kemudian pertarungan ini hanya akan habis-habisan. Nah, saya menduga bahwa kenapa kok pertarungan Pilpres yang seharusnya memenangkan rakyat, yang seharusnya menjadikan rakyat sebagai pemenang menjadi habis-habisan? Karena ada yang disebut dominasi uang di dalam pertarungan-pertarungan politik di Indonesia ini. Baik pertarungan legislatif maupun pilpres sekarang ini. Kita bisa bicara di berbagai macam media, sampai kenyang kita bicara bagaimana Tempo juga mengungkapkan transaksi-transaksi antara partai-partai yang mau berkoalisi, keluar angka triliun rupiah. Ini semua menjadikan kedaulatan rakyat itu hanya dijadikan instrumen mereka untuk bisa berkuasa dan setelah berkuasa melakukan manuver-manuver yang rakyat tidak tahu mereka mau apa. Nah, oleh karena itu menurut saya sekarang ini tentu ada langkah-langkah baik dari Terhappy untuk melakukan sidang kode etik dan mudah-mudahan juga suasana yang sudah mulai sebetulnya bisa sejuk karena memang berkah bulan Ramadan dan juga sudah lebih jelas bahwa ada lembaga-lembaga survei yang memang di dalam penyajiannya menurut saya kalau saya baca di Kompas ada 4 yang 2 di bawah itu kok tidak ada margin errornya ini bagaimana? Ada semacam survei kok tidak ada margin errornya seperti apa itu? Ya kan? Jadi menurut saya inilah yang menjadi sumber segala sumber adalah bahwa Pilpres sekarang ini sudah kehilangan roh yang memuliakan kekuasaan, yang memuliakan rakyat yang berdaulat, seperti itu. Apa harapan Bapak kepada semua pihak terkait pemilu presiden menanti keputusan KPU tanggal 22 Juli mendatang? Harapan saya adalah bahwa yang sudah merasa dimenangkan melalui Quick Count jangan keburu hura-hura untuk merayakan kemenangan. Itu sangat tidak etis. Harus juga mereka sekarang ini yang harus disuruhkan bagaimana kita membangun persatuan kembali, bagaimana membangun rajutan masyarakat kembali, bagaimana menghadirkan roh kebangsaan dan roh saling percaya antara masyarakat, terutama yang berbeda pendapat mengenai capres masing-masing, supaya kemudian menjadi satu lagi, kita akan menjadi bangsa yang kuat. Kemudian kalau kita terjebak dengan politik hitam putih, politik kawan-lawan, demagogi politik, black campaign, apalagi terjebak kepada harus menang, itu sesuatu yang akan menjadikan malapetaka bagi bangsa ini. Karena politik bisa ruwet, tetapi bangsa ini bangsa yang sudah pengalaman mengatasi berbagai persoalan yang berat dan rumit. Demikian pengamat politik J. Kristiadi. Saya Wendy Lim.